السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، masih kita menjelaskan tentang keutamaan sahabat atau akidah Ahlus Sunnah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita kenal dengan Ahlul Bait. Beberapa perkara sudah kita jelaskan di kesempatan kali ini. Kita ingin menjelaskan salah satu perkara yang masuk dalam bab ini, yaitu mencintai sahabat, yaitu mereka memuliakan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu pendapat bahwasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ahlul bait. Termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara memuliakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama diharamkan menikahi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Karena kedudukan mereka sebagai ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, ibunya kaum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 53, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Dan tidak boleh bagi kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian menikahi istri-istrinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya hal tersebut di sisi Allah merupakan perkara yang sangat besar. Artinya dosa yang sangat besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Hakim dari Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma min azwajika fil jannah?" Siapa di antara istri-istrimu nanti di surga? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma innaka minhunna." Maka "Amma innaki minhunna." Maka adapun kamu termasuk mereka. Termasuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hal ini disebutkan atau hal ini dikarenakan apabila seorang wanita menikah, kemudian cerai atau suaminya meninggal, kemudian menikah lagi, maka nanti apabila kedua-duanya di surga, dia akan bersama yang terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Darda yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang perempuan itu akan bersama suami yang terakhir. Tetapi tadi catatan dengan keduanya di surga. Itu yang pertama, bahwasanya diharamkan kepada kaum mukminin menikahi ummahatul mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dan sudah kita jelaskan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk menyakitinya? Yaitu menikahi istri-istri Rasulullah sallam setelah beliau wafat. Kemudian yang berikutnya, tidak mencela mereka dan menuduh mereka dengan perkara-perkara yang fahisyah, perkara fahisyah seperti zina atau bentuk-bentuk yang lainnya. Terutama kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah, yang mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan di antara kedunguan mereka yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka apabila atau sengaja mereka memelihara kambing betina, bahkan di antara mereka sengaja mencari kambing betina yang berwarna merah. Nah, mereka anggap kambing betina ini apa? Aisyah kemudian mereka siksa. Kambing betina ini mereka siksa. Mereka anggap seolah-olah ini adalah menyiksa Aisyah. Maka Syekhul Islam menyebutkan ini di antara kedunguan mereka, akal mereka yang rusak. Bodoh, dungu. Akalnya sudah hancur. Dia pikir ini seperti ini akan menyiksa Aisyah. Di antara mereka ngambil kambing yang merah. Kambing betina yang merah. Kenapa? Karena Aisyah gelarnya adalah Humaira. Yang wajahnya yang ini kemerah-merahan. Ini kegoblokan mereka. Terus mereka siksa kambing ini dengan keyakinan bahwasanya mereka ini menyiksa Aisyah. Sehingga selain itu merupakan kedunguan mereka, kebodohan dan ketololan mereka, ya, ini menunjukkan kebencian mereka sampai seperti itu. Kebencian mereka kepada Aisyah seperti itu. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka memuliakan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi khilaf di antara ulama tentang siapa yang paling afdal antara Khadijah dan Aisyah. Akan tetapi hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, dalam Majmu'ul Fatawa. Bahwasanya ketika ditanya mana yang lebih afdal, apakah Aisyah atau Khadijah radhiyallahu anhuma, maka beliau menjawab bahwasanya Khadijah beliau lebih afdal dari sisi lebih awal dalam mengenal Islam, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan hartanya, dikerahkan semua hartanya. Karena dia seorang janda yang kaya. Hartanya digunakan untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya harta, dukungan dan seterusnya. Adapun Aisyah memiliki keutamaan setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari sisi penyebaran syariat. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Aisyah. Disampaikan oleh Aisyah kepada umat ini. Dari sisi ini, maka Aisyah lebih afdal daripada Khadijah. Satu sisi, Khadijah ini lebih afdal dari Aisyah dari sisi lebih awal dalam memperjuangkan Islam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang pertama adalah Khadijah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi rizki anak kecuali dari Khadijah. Dan dikecualikan satu, yaitu Ibrahim dari Maryah Qibtiyah. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi tidak dikaruniai anak kecuali dari Khadijah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi kecuali setelah wafat Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah, beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Kemudian Rasulullah SAW mengikat Aisyah yang pada waktu itu berumur 6 tahun. Kemudian setelah pindah ke Madinah dan Aisyah berumur 9 tahun, kemudian Rasulullah SAW membangun rumah tangga dengannya. Kemudian Ummu Salamah. Kemudian Zainab binti Jahsy. Yang sebelumnya dia adalah istri dari anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid. Zaid bin Harithah. Yang Zaid ini seperti anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya bahwasanya Zaid ini dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Saking orang mengenal bahwasanya Zaid ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang mengenalnya Zaid ini Zaid bin Muhammad. Tetapi dikarenakan tidak boleh di dalam Islam menisbahkan kepada orang tua yang lain, maka namanya jadi kembali kepada orang tuanya, Zaid bin Harithah. Maka ramai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi mantan istri dari Zaid bin Harithah, yang notabene orang-orang Quraisy menganggap bahwasanya Zaid ini anaknya. Tetapi hal ini justru ditegaskan dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasanya anak angkat ini tidak ada ikatan atau tidak ada ikatan nasab. Tidak ada ikatan nasab atau darah. Sehingga boleh menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Karena tidak ada ikatan nasab sama sekali. Tidak ada ikatan darah sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah Juwairiyah bintul Harith. Kemudian Safiyah binti Huyai, kemudian Hafsah binti Umar, kemudian Zainab binti Khuzaimah. Dan semua itu adalah ummahatul mukminin, mereka itulah ibunya kaum mukminin dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Kemudian Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini, yaitu mereka berlepas diri dari jalannya Ahlul Bid'ah. Yaitu mereka yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Rafidah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berlepas diri, bara'ah. Yang namanya bara'ah itu bukan hanya sekedar berlepas diri atau bukan hanya sekedar meninggalkan begitu saja, tetapi di situ ada terkandung kebencian kepada akidah seperti ini. Itu bara'ah. Makna bara'ah ini seperti itu. Dan juga bara'ah terhadap orang-orang yang membenci Ahlul Bait, seperti An-Nawasib. An-Nawasib mungkin pada saat itu mereka orang-orang Khawarij. Siapa Nawasib itu? Yaitu orang-orang yang membenci Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada kehormatan sedikit pun, tidak ada kemuliaan sedikit pun di hadapan mereka. Kenapa disebut Nawasib? Ini jama dari nasib. Apa nasib itu? Memancangkan atau menghunuskan pedang. Memerangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memerangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka beranggapan semua sama. Dan juga mereka ini melakukan atau menolak kebid'ahan dengan kebid'ahan. Tujuan mereka ini untuk membantah Rafidah. Membantah Rafidah yang mereka mengatasnamakan mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang gulu, berlebih-lebihan. Maka Nawasib ini ingin menghancurkan kaidah Rafidah, tetapi dengan kebid'ahan lagi, yaitu dengan membenci Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kelompok ini kelompok yang tersesat dalam bab ini. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berlepas diri membenci akidah-akidah seperti ini dan orang-orang yang memiliki akidah seperti ini. Sehingga kata ketika orang bergandeng tangan, bermesraan dengan Rafidah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah akan membencinya sebagai bentuk akidah. Ya, sebagai bentuk akidah, ibadah. Ketika Ikhwanul Muslimin bermesraan dengan Iran atau bermesraan dengan orang Rafidah, maka Ahlus Sunnah membenci Ikhwanul Muslimin. ketika Muhammad al-Imam mengatakan Rafidah ini adalah saudara, musuhnya sama, jelas kita akan membencinya. Kita akan berlepas diri dari orang ini. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bara'ah terhadap orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang melaknat sahabat, yang memusuhi sahabat. Bagaimana dikatakan musuhnya sama? Musuh Ahlus Sunnah ini Rafidah. Dan musuhnya Rafidah itu sahabat. Jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Syekh Fauzan ketika ditanya, bagaimana ada orang yang mengatakan bahwasanya Rafidah adalah saudara kita? La, ikhwanus syaitan. Katanya. Ikhwanus syaitan. Syayatin. La, bukan. Mereka itu temannya setan. Siapa? Rafidah ini temannya syaitan. Sahih. Benar sekali apa yang dikatakan oleh beliau. Maka muncul orang-orang ketika fitnah ini Muhammad al-Imam, muncul orang-orang membela dia seperti apa? Pahlawan kesiangan. Ikut-ikutan taklid yang di Indonesia, Zulkarnain dan CS. Ya. Subhanallah. Kemana pelajaran yang mereka pelajari? Mereka sudah belajar ini. Kitab-kitab seperti ini sudah belajar. Ketika mereka belajar di pesantren atau ketika diaman di hadapan Syekh Mukbil, sudah belajar. Kemana? Apakah akidah ini berubah, telah berubah, atau dianya yang sudah berubah? Akidah Ahlus Sunnah tetap. Berarti dia yang berubah. Nah. Sehingga tidak bisa dikatakan Ahlus Sunnah ini terpecah. Tidak. Karena dia bukan Ahlus Sunnah. Bukan? Bukan Ahlus Sunnah. Karena dia sudah bergandeng tangan, bermesraan, atau mendukung, atau memuji orang-orang yang memuji orang yang bergandeng tangan dengan Syiah. Yang seharusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berbaro'ah dengan dari mereka. Muncul alasan terpaksa. Subhanallah. Wailah ulama sudah mengetahui langkah-langkah atau gerak-geraknya Muhammad al-Imam ini. Tetapi itulah fitnah. Ya, itulah fitnah. Tidak sedikit orang-orang yang dulu kita belajar di hadapannya sampai-sampai kita ini tidak percaya gitu. Karena perkara ini terlihat oleh orang-orang yang memiliki ilmu sedikit. Seperti kita. Kita tahu Rafidah ini telah mengkafirkan kedua sahabat Nabi SAW yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Dikafirkan. Itu saja sudah apa? Sudah merupakan hujjah yang nyata. Hujjah yang nyata. Yang mukroh itu ketika senjata atau pedang di leher. Pedang di leher, senjata di kepala itu mukruh. Seperti yang terjadi pada Bilal. Itu mukruh, terpaksa. Ya, itu terpaksa. Dia enggak ada pilihan lain. Kalau dia diancam, diancam, kamu nanti saya tembak. Saya kasih waktu 2 jam. Bilang Rafidho ini saudara dan seterusnya. Beberapa ini, beberapa kesepakatan. Ya, seperti itu. Ini tidak mukruh. Masih ada waktu nih 2 jam untuk lari ini. Sembunyi. Tapi yang mukruh itu ketika apa? Pedang di leher, senjata di kepala. Itu mukruh. Nah, tetapi hak itu. Nah, begitulah. Hakada fitnah. Sehingga orang yang dulu kita percaya gitu, yang kita duduk di hadapannya berbalik, berbalik kemana pemahamannya, kemana suara dia yang lantang ya, menjelek-jelekan Syiah ya, menjelek-jelekan Syiah, hilang. Itu namanya fitnah. Nas'alullah as-salamah. Kemudian yang berikutnya masih berkaitan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini, yaitu dalam mencintai sahabat, memuliakan sahabat, yaitu seperti disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Wasithiyah, وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ. Mereka menahan diri terhadap perkara perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Karena riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan sahabat ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama kadzab, dusta. Sengaja dibuat oleh orang-orang Rafidhah. Kedustaan ini untuk menjatuhkan martabat sahabat, kedudukan sahabat. Keadaan kedua, berita tersebut sudah ditambah atau dikurangi. Dan yang dua ini yang banyak menyebar pada kaum muslimin. Yang mereka tidak tahu mana cerita atau kisah yang benar tentang perpecahan atau tentang perang antara sahabat. Seperti perang Jamal, perang Siffin. Nah, peperangan antara Ali dengan Aisyah dengan yang lainnya. Kemudian keadaan yang ketiga, di antara berita tersebut ada yang benar. Akan tetapi kita mengatakan bahwasanya mereka ini mujtahidun. Mereka itu adalah para mujtahid. Mereka itu mujtahid. Seperti ketika peperangan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an. Maka Muawiyah ini berijtihad. Berijtihad. Dan kisah tentang ini sangat panjang. Yang intinya di situ andil besar orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengadu domba kaum muslimin. Walaupun yang mendekati kebenaran adalah di pihak Ali. Mereka mujtahidun. Ketika mereka berijtihad salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Dan apabila mereka benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. Itulah bagi seorang mujtahid. Walaupun kita tahu bahwasanya mereka tidak ada yang maksum. Ada di antara mereka yang melakukan dosa besar, bahkan seperti yang dilakukan Mislah, ya, yang dilakukan oleh Mislah ibnu Usasah dan dua orang yang lainnya, Hamnah dan satunya Zaid bin Sabit. Tiga seorang sahabat yang mulia terjerumus kepada dosa besar, yaitu menuduh Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah Hadisul Ifk. Hadisul Ifk. Walaupun hal ini disebabkan andilnya orang-orang munafik. Ya, andilnya orang-orang munafik menyebarkan, membesarkan isu-isu ini. Tetapi mereka sudah dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dihukum, na'am, dengan dijilid. Yang intinya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang sahabat ini, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas." Apabila air ini dua kulah, maka tidak akan mempengaruhinya najis. Dari sisi mana beliau berdalil bahwasanya keutamaan sahabat ini, ya, keutamaan sahabat ini sangatlah banyak. Perjuangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar sekali. Kemudian dibandingkan dengan dosa-dosa mereka yang sedikit, ini tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh keriduan, tidak berpengaruh keadaan mereka dalam keadaan tidak berpengaruh terhadap keadaan mereka yang mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila tadi sudah kita jelaskan bahwasanya mereka itu mujtahidun dalam perkara ini. dalam perkara ketika terjadi perselisihan di antara sahabat. Mungkin itu saja dalam permasalahan bab ini, yaitu tentang hubbu sahabah dan hubbu ahlul bait, mencintai sahabat dan mencintai ahlul bait. Insyaallah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya dan bait berikutnya, yaitu berkaitan dengan tentang Al-Qur'an. Ya, berkaitan tentang Al-Qur'an, bagaimana ahlus sunnah wal jamaah meyakini tentang Al-Qur'an. Kita lanjutkan ke kitab berikutnya, yaitu kitab At-Tariqu ila al-Jannah.